Tim Young Lex, Lex, let's go, Mr. Prezo, come on, man, let's go. Hello, Mozart speaking, new track, ganteng, good looking, pakai snapback. Gue swag, lo swag, swag, tampilan gue swag, tapi skill lo cetek. Banyak baco, tapi skill lo masot, skill masih kaku kayak bebek kerebot. Lagi jagain lo aja masih lemot, kalau dilihat-lihat kayak nenek-nenek kempot. Halah, Mr. Lego red hair, karir lo gelap kayak gue sihir. Sorry nye, kalau gue nyindir, gue hadir, lo langsung berakhir. Skill miring kayak leng singit, bunyi bau kayak wang sangit. Di atas langit, masih ada langit, terlalu sombong, perut lo buncit. Lo gila sosokaran. Kasih hati malah makin jadi, semua udah tahu Odan merajai. Please jadi orang jangan kebanyakan mimpi. King of Dagi, Betuang Ola. Lo mau jago gue yang ngajarin, lo minta asik jerkin gue jabanin. Odan sadis kalau jerkin, juara satu gak ada tanding. Sampai pelik for the fortune, sampai pelik for the fame. But not for me, I live for God glory. So that's why my name is Lil Gucci. I'm a doing jerking, I'm a doing daggy. Gucci so swaggy. Swaggy kitty, scream and shout. We from the bottom, go to the top. Doggy loves us so good. Entertainment swag, Young Lex 18, pemuda swag. Lo di bawah, gue di atas tebing. Lo lagi lalu pikir lo udah sebanding. Gue jago punya jurus rahasia, kumpulin tenaga jadi super saya. Bukan bim salah bim, abra kedabra. Ambil ancang-ancang kameha. Brah, pemilai batu nawir. Lex said, banyak haters makin bijaksana. Pelan-pelan mulai dari bawah, menang terus, lupa cara kalah. Kalah. Lo gila sosok keren, lo gila skill lo jangan.